Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Masyiral ikhwa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada mandhumah al-qawaid al-fiqhiyah karya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kita telah masuk pada pembahasan an-niyah, pembahasan tentang masalah niat. Niat itu didatangkan untuk membedakan antara yang adat kebiasaan dari ibadah. Mana yang adat dan mana yang ibadah. Yang pertama, yang kedua, niat didatangkan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, niat didatangkan untuk membedakan mana yang adat dan mana yang ibadah. Seorang dia meninggalkan makan dan minum. Terkadang niatannya bermacam-macam. Ada yang agar ya tubuhnya langsing. Ada juga orang yang meniatkan dengannya takarrub, yaitu puasa. Ini yang membedakan adalah niat. Apakah dia ketika meninggalkan makan dan minum dapat pahala atau tidak? Tergantung niatnya. Kalau niat dia meninggalkan makan dan minum bukan niatannya puasa, bukan niatannya ingin mendekatkan diri kepada Allah, hanya sekedar ingin melangsingkan tubuh, ya sudah dia dapat niatannya, enggak dapat pahala. Kalau seorang setiap hari, setiap pagi dia mesti mandi. Kemudian pas ketika hari Jumat, dia mandi seperti biasa. Tidak ada niatan mandi untuk Jumatan. Orang seperti ini, kalau dia akan Jumatan harus mandi lagi. Karena mandi yang ia lakukan di pagi hari Jumat, itu bukan mandi yang dia niatkan untuk Jumatan. Tapi mandi rutin. Setiap pagi dia mesti mandi. Mau hari apapun dia mandi. Nah, pas hari Jumat, dia mandi seperti biasa. Tidak ada niatan mandi untuk Jumatan. Orang seperti ini kalau ingin Jumatan harus mandi lagi. Kenapa? Karena mandi yang ia lakukan di pagi hari Jumat tidak ada niatan untuk Jumatan. Ini yang membedakan niat. Demikian pula niat itu didatangkan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada puasa nadar, ada puasa kafarat, ada puasa qadha. Seorang misalnya, dia puasa di bulan Syawal, dia punya utang puasa Ramadan. Dia juga terkenai puasa kafarat karena dia melanggar sumpah. Maka ketika dia puasa, dia harus meniatkan niat puasa apa? Mau puasa qadha, yakni puasa membayar utang puasa Ramadan, atau puasa membayar kafarat. Misalnya, kalau ada orang bersumpah, demi Allah, hari ini saya tidak akan makan. Kemudian, entah lupa atau bagaimana dia makan. Berarti dia melanggar apa? Sumpah. Orang yang melanggar sumpah terkenai kafarat memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Pilih salah satunya. Kalau ini tidak mampu, secara keuangan dia tidak mampu, maka diganti dengan puasa salah satu ayam, puasa 3 hari. Berarti puasa untuk orang ini adalah wajib. Puasa 3 hari sebagai kafarat tebusan atas pelanggaran yang ia lakukan adalah wajib. Sementara dia juga punya utang puasa Ramadan. Dia juga terkenai puasa kafarat. Dia meniatkan apa ketika dia puasa? Kalau dia bertanya, apa tidak diniatkan dua-duanya? Kan sama-sama wajib sudah. Satu puasa diniatkan ya kafarat ya apa? Qadha. Nanti akan sampai bab ini, agak akhir-akhir akan sampai. Kalau ini beda. Kalau puasa Ramadan, asalnya jelas. Ya karena memang harus puasa. Ada mengkafarat, tadinya dia, ya, kalau dia gak melanggar sumpah, ya dia tidak terkena ya apa? Kafarat itu kan. Jadi wajibnya dia puasa kan ada sebab. Sebabnya karena dia melanggar sumpah. Beda dengan puasa Ramadan. Beda dengan puasa Ramadan, dia wajib. Wajib pada semua orang yang muslim, yang baligh, yang akil, yang tidak ada halangan, ya dari halangan syar'i. Jadi ketika Anda ingin puasa, Anda meniatkan ini puasa kafarat atau puasa ya nadar atau puasa qadha, yang membedakan itu niat. Yang membedakan itu niat. Terkadang terjadi masalah. Ente makan sama teman ente di warung. Ketika ente ingin bayar, kata teman, tak bayarkan sama saya. Ini yang dimaksud, apakah dibayarkan dulu nanti setelah ya, di luar ada perhitungan, atau dibayarkan artinya di apa, ditraktir gitu ya? Hah? Kira-kira apa? Tergantung niatan orang itu. Ah, daripada nanti semuanya bayar, ribet sudah saya dulu yang bayarin, tapi nanti setelah ya di mobil kita hitung-hitungan ya, terserah dia. Sama dengan ente misalnya punya tetangga, dia punya kambing misalnya atau sapi, tetangga ente lupa, gak ngasih pakan. Dia pergi 2 hari, 3 hari, kambingnya bunyi terus. Kamu sebagai tetangga kasihan. Ini orang yang punya mungkin lupa, gak belikan, gak ngasih pakan, gak ada pakan. Akhirnya ente membelikan pakan dengan niatan nanti kalau pemiliknya pulang, kamu minta ganti. Maka sesuai dengan niatan ente. Jadi kalau ente niatannya dari awal saya ingin bantu sedekah. Ingin apa? Sedekah, pokoknya nanti kalau dia pulang kemudian ya menanyakan itu sedekah. Maka sesuai dengan apa? Niatan. Ini yang bedakan apa? Niat. Masyarallahi barahimakumullah. Saking pentingnya niat, terkadang sesuatu yang mubah, sesuatu yang itu biasa saja hukumnya boleh, bisa berubah jadi ibadah. Bisa berubah jadi ibadah. Membeli minyak wangi hukumnya itu mubah, gak wajib, gak sunnah. Tapi ente ingin Jumatan, ente ingin menjalankan sunnah memakai minyak wangi untuk Jumatan, kan sunnah. Ente tidak bisa menjalankan sunnah ini kecuali harus apa? Membeli minyak wangi, maka hukum membeli minyak wangi di sini apa? Sunnah. Niatan ente untuk apa? Mengamalkan sunnah. Kalau kamu tidur, ba'dal isya. Dengan niatan nanti saya kepengin bangun jam 3 malam mau apa? Tahajud. Ternyata Allah tidak takdirkan kamu bangun, bangun-bangun sudah subuh. Jadi terlewat kan? Maka kamu sudah mendapatkan niat tahajud tadi. Niat tahajud tadi karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Kamu sudah berusaha di sini untuk bisa bangun malam dengan usaha tidur ba'dal isya langsung. Demikian pula sebaliknya, dengan niat sesuatu yang mubah bisa berubah jadi dosa. Seorang tidur ba'dal isya dengan niatan jam 2 mau bangun ingin mencuri. Ternyata 12 sampai subuh ya, jadi tidak bangun. Tidak jadi mencuri. Orang tadi sudah mendapatkan apa? Dosa. Walaupun belum mencuri. Kenapa? Karena dia sudah ada usaha untuk pencurian tadi dengan cara tidur lebih awal. Innamal a'malu binniyat. Ada penjelasan menarik dari sebagian masyayikh, yaitu Syekh Muhammad Zainul Zainu. Ada orang yang mengatakan kalau ada orang mau meninggal, jangan ditalkin. Jangan ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Orang tadi mengatakan kalau ditalkin seperti itu kemudian belum sampai selesai membaca kemudian mati, bahaya. Bersama membaca la ilaha mati. Ya kan? Dibantah oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu bahwa innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Kalau orang tadi niatannya ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara sempurna, kemudian belum kesampaian dia meninggal, Allah lebih ngerti terhadap niatan orang ini. Sebagaimana orang yang berhijrah, keluar dari rumah ingin berhijrah, belum sampai tujuan dia meninggal di jalan, dia sudah mendapatkan pahala apa? Pahala hijrah. Ini pentingnya niat. Niat bisa merubah yang ya tadinya biasa menjadi pahala, bahkan sebaliknya juga merubah sesuatu yang tadinya biasa menjadi apa? Ya, berdosa. Kemudian juga niat. Terkadang niat seorang muslim terkadang lebih bagus dari amalannya. Namun ada hadis yang menjelaskan seperti ini namun tidak sahih. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Kenapa? Karena niat itu seorang yang penting dia memiliki niatan yang baik, belum kesampaian ditulis pahala. Jangan kalau dia beramal belum tentu amalannya diterima. Karena mungkin syarat atau rukunnya enggak sempurna, ya, atau keikhlasannya tidak ada. Ya, terkadang niatan lebih bagus dari amalan, terkadang seperti itu. Walaupun tidak semuanya. Kemudian, apa yang harus diiringi dengan niat? Apa semua harus diiringi dengan niat atau tidak? Jawabannya, sesuatu yang harus diiringi dengan niat adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Wudu, sholat, puasa ini butuh niat. Adapun sesuatu yang harus ditinggalkan tidak butuh niat. Tangan ente maaf ada kotoran, najis, kencing misalnya. Ente keluar, kehujanan, deras banget. Tangan ente apa? Bersih sudah, kena hujan deras. Ente tidak meniatkan membersihkan najis. Tapi najis tadi sudah hilang karena terkena hujan yang deras. Itu cukup atau butuh dicuci lagi? Cukup, tidak butuh dicuci. Karena ulama mengatakan yang butuh untuk niat itu sesuatu yang harus dikerjakan. ada sesuatu yang sifatnya bisa ditinggalkan, tidak butuh niat. Contohnya, meninggalkan mencuri. Sekedar kamu tidak mencuri sudah cukup. Tidak harus ada niatan meninggalkan mencuri. Tidak harus. Yang penting kamu tidak mencuri sudah cukup. Kamu sudah dikatakan meninggalkan larangan. Namun, untuk didapatkannya pahala, ulama mengatakan butuh adanya niat taqarrub ilallah. Adanya niatan mendekatkan diri kepada Allah. Sekedar kamu tidak mencuri sudah cukup, kamu dikatakan meninggalkan larangan. Tapi belum dapat pahala. Namun kalau kamu meninggalkan mencuri, di samping itu ada niatan dalam rangka meninggalkan larangan Allah, maka kamu dapat dua. Pertama, kamu sudah dikatakan meninggalkan larangan. Kedua, kamu dapat pahala. Dapat pahala. Ada beberapa pengecualian dari kaidah ini. Di antaranya, ada sesuatu yang tidak cukup dengan niatan saja. Butuh diucapkan. Contohnya, kalau ada orang niat meniatkan ingin mencerai istrinya, dalam hati ingin mencerai, tapi belum terlafaz, belum tertulis, maka istrinya belum jatuh cerai. Mungkin enggak? Mungkin ya, ada orang punya keinginan ingin mencerai istrinya, niatannya ingin mencerai, tapi dia belum melafalkan. Dia belum melafalkan. Dan tidak boleh menulis, karena bisa jadi dia nggak ngomong tapi nulis di WA, SMS atau apa, di surat. Karena tulisan sama dengan omongan. Al-kitabu kal-kitabi, kata ulama. Tulisan kayak omongan. Karena ada orang nggak kuat untuk mengatakan pada istrinya anti tolik. Kamu saya cerai. Karena orang nggak kuat ngomong kayak gitu. Maka dia nulis. SMS atau WA atau surat atau telegram atau apa, dia menyebutkan anti tolik, kamu sudah saya cerai. Maka ini sudah jatuh cerai. Kalau ada omongan atau tulisan. Tapi kalau baru di hati, ya baru di hati meniatkan mencerai dan belum terucap, maka belum jatuh cerai. Kedua, ada sesuatu yang dari perbuatan sudah menunjukkan kepada sesuatu tidak butuh niat. Kan dari perbuatan sudah kelihatan. Misalnya, ada orang, ini misal, masuk ke rumah orang jam 12 malam, ya, kemudian kepergok sampai ke rumah, ditangkap, ditanya, mau kemana, mau apa kamu? Saya mau nyari ayam saya yang lepas. Ingin nyari ayam yang lepas. Padahal itu orang jauh. Ya, kemudian kok nyari ayam, kok di rumah orang sampai panjat tembok, malam-malam lagi. Ini kan, apakah ucapan ini bisa diterima? Atau hanya alasan saja? Hah? Maka itu hanya alasan saja. Walaupun orang tadi itu, saya gak ada niatan mencuri. Tidak urusan. Ya. Kamu masuk ke rumah orang jam segini, walaupun kamu alasannya ingin mencari ayam kamu, kamu orang mana? Dari ayam kamu, ayammu kayak apa? Kemudian kok bisa-bisanya lompat temboknya orang malam-malam? Ya kan? Kalau orang mengatakan pada istrinya, anti-tolik, kamu saya cerai, maka istrinya sudah jatuh cerai. Walaupun laki-laki tadi mengatakan, oh, saya gak niatan mencerai kok. Tidak, cukup dengan lafal anti tolik, ini artinya apa? Ada kisah seorang wanita yang cerdas. Dia naik tangga, tengah-tengah tangga, suaminya mengatakan, anti tolik in nazalti aw sa'ati. Kamu kalau naik tangga terus, kamu saya cerai. Kalau turun pun saya cerai. Gimana? Ya, naik jadi cerai, turun jadi cerai. Maka dilompat. Lompat kan bukan naik, bukan turun tangga kan? Bukan naik tangga, bukan turun tangga, dilompat. Tidak jadi cerai. Paham ya? Nanti antum paham sendiri. Tangga itu kan, ini tangga. Bawah ke atas, pas di tengah-tengah, suaminya lancam. Kamu kalau naik tangga, naik, kamu saya cerai, kalau turun pun seperti itu. Kan bingung, masa mau di tengah terus, kayak gitu, madeg. Perempuan ini lompat. Lompat kan artinya gak naik tangga, gak turun tangga juga. Maka tidak jatuh cerai. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kalau ada dua muslim bertemu dengan senjata, ya kelahi dengan pedang, dengan yang lainnya, bisayfayhima, dengan pedang. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh wajar lah masuk neraka. Tapi bagaimana yang dibunuh juga masuk neraka? Apa kata Nabi? Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Orang yang dibunuh juga punya niatan ingin membunuh temannya. Ya kan? Walaupun dia dibunuh, dia masuk neraka. Kenapa? Dia juga punya niatan ingin membunuh temannya. Kemudian di sana ada empat keadaan seorang meniatkan sesuatu, apakah kebaikan atau kejelekan. Seorang yang meniatkan kebaikan, kemudian kebaikan tadi yang dia niatkan diamalkan, maka dia mendapat pahala. Satu kebaikan dilipatgandakan menjadi 10 minimalnya. Kedua, seorang meniatkan kebaikan, kemudian kebaikan tadi belum bisa diamalkan, maka dicatat baginya kebaikan. Ketiga, seorang meniatkan kejelekan, kemudian dia melakukan kejelekan yang ia niatkan, ditulis baginya 1 kejelekan. Yang keempat, seorang meniatkan kejelekan, kemudian dia meninggalkan kejelekan yang ia niatkan. Yang keempat ini ada 3 keadaan. Seorang sudah niatkan nyolong, kemudian gak jadi nyolong. Ini ada 3 keadaan. Yang pertama, dia tidak jadi nyolong, kenapa? Kalau dia tidak jadi nyolong yang sudah dia niatkan karena takut pada Allah, maka dia dapat pahala. Ini 2. Kalau dia meninggalkan apa yang ia niatkan dari kejelekan karena malu kepada manusia, bukan takut kepada Allah, karena malulah kepada tua, kepada tetangga, kepada teman, maka dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Enggak dosa, enggak berpahala. Yang ketiga, kalau seorang meninggalkan apa yang ia niatkan dari kejelekan karena tidak ada kesempatan, maka ditulis bagi dia dosa. Pada pertama meninggalkannya karena takut pada Allah, ini jelas dapat pahala. Yang kedua, dia meninggalkannya karena malu kepada manusia, bukan karena Allah, dia tidak dapat pahala dan tidak boleh berdosa. Namun yang ketiga, ketika seorang itu meninggalkannya karena tidak ada kesempatan. Ya, kayak tadi, dalam hadis tadi. Orang yang dibunuh juga, kalau ada 2 muslim, dia berkelahi, yang dibunuh dan membunuh sama-sama masuk. Kemudian ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Agama ini dibangun di atas bagaimana mendatangkan maslahat dan menghindar dari madarat. Menghindar dari dari yang menjauh atau menghindar dari yang jelek. Jadi agama ini dibangun di atas kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kejelekan. Semua apa yang ada dalam syarat ini, baik itu terkait masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, tuntunan-tuntunannya itu demi kemaslahatan. Dilarangnya misalnya seorang untuk muamalah riba. Karena apa? Karena padanya ada madarat, baik di dunia ini atau di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melarang hambanya dari sesuatu, bukan Allah pelit kepada hambanya, tapi untuk kemaslahatan hamba. Kalau sekarang ya, ada seorang ibu melarang anaknya dari bermain-main di jalan raya. Apakah ibu tadi dikatakan pelit? Ibu tadi dikatakan mengekang kebebasan anaknya? Tidak. Karena sayangnya ibu kepada anaknya. Khawatir kalau anaknya itu dibiarkan banyak kendaraan, khawatir terserempet, tertabrak oleh kendaraan. Kalau seorang ibu saja sayang kepada anaknya sehingga melarang anaknya dari bermain-main di jalan raya, maka Allah lebih sayang pada hambanya. Allah lebih sayang pada hambanya. Ketika pernah dahulu Ar-Rasul dan para sahabat menyaksikan ada seorang wanita mencari-cari anaknya. Sedih dia mencari-cari anaknya, setiap ada anak kecil maka dia bopong, dia dekap. Momen yang penting ini dijadikan peringatan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kata Ar-Rasul, menurut kalian, mungkin gak perempuan ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Kata mereka, ya Rasulullah, selagi dia mampu tidak akan mungkin ibu yang seperti ini akan melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Rasul mengatakan, lallahu arhamu bi'abdihi min hadihi bibniha. Wakamakwala alaihi salatu wassalam. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang wanita ini terhadap anaknya. Jadi Allah SWT ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, ini untuk kemaslahatan hamba. Sebagaimana pemberian Allah adalah rahmat, apa yang Allah cegah pun rahmat. Coba, kalau misalnya suatu daerah Allah Ta'ala tidak mencegah darinya hujan yang terus-menerus, jadi awan gelap terpusat di kampung itu terus dalam sekian minggu, hanya kampung itu sudah tenggelam. Kampung itu pun sudah tenggelam. Kenapa? Allah tidak mencegah dari kampung itu hujan yang terpusat. Jadi hujan terpusat terus di situ terus. Sehingga terkadang dicegahnya dari hujan itu adalah nikmat. Supaya daerah tersebut tidak apa? Ya. Habis kena banjir. Jadi sebagaimana pemberian Allah itu rahmat, demikian pula apa yang Allah cegah, apa yang Allah larang pun rahmat bagi hamba-Nya. Bukan Allah pelit. Sementara apa yang halal, yaitu sudah cukup. Kenapa seorang harus mencari yang haram? Agama ini dibangun untuk mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Menolak madarat. Ada contoh yang termasuk ekstrim untuk ini. Kalau kamu pernah berbuat salah sama orang, misalnya ngerasani atau menggunjing seorang, kemudian kamu menyesal sesaat dan kamu ingin minta maaf. Tapi ciri dari orang yang kamu akan minta maaf kepadanya, itu orangnya ribet. Yang kalau kamu minta maaf, mungkin malah yang tadinya gak ada masalah dengan kamu, kemudian jadi besar masalah, jadi repot kamu. Apakah yang maslahat kamu di sini minta maaf kepada dia? Tidak. Cukup kamu bertobat kepada Allah dan kamu banyak-banyak mendoakan orang tadi dengan doa kebaikan. Nah, kalau kamu kan ngerti orang tadi cirinya ini ya suka buat keribetan. Sulit perkaranya, bukan orang yang gampangan. Kamu bermasalah sama dia, kalau kamu minta maaf bukannya jadi baik malah tambah apa? Ya. Mambra-mambra semakin apa? Ya. Melebar masalahnya. Maka di sini yang maslahat kamu tidak minta maaf langsung berarti. Nah, itu madarat. Itu penting. Ini disebutkan sebagian ulama untuk contoh seperti ini. Kemudian juga barakallahu fikum. Yang namanya memaafkan itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang memaafkan itu bagus dan ada yang itu tidak bagus. Jadi tidak semua memaafkan itu baik. Contoh. Ada seorang dia biasa menaiki kendaraan, menyetir kendaraan dengan ugal-ugalan. Saat dia ketika nyetir ugal-ugalan nyerempet orang, saya luka. Apakah korban dan keluarga korban memaafkan orang tadi? Yang bagus memaafkan atau tidak? Jawabannya jangan memaafkan. Karena kalau dia dimaafkan, dia akan tetap ugal-ugalan. Namun kalau dia itu misalnya terbebani oleh ini perawatan, biaya pengobatan, perawatan banyak, dia mikir, ya Allah, gara-gara saya seperti ini, saya sapinya hilang karena apa? Untuk dijual untuk mengobati orang itu, tanah saya habis untuk mengobati orang tadi. Dia jadi berpikir, maslahat malah ini. Jangan dimaafkan. Nah, sekarang kalau tadi orangnya ugal-ugalan, sekarang kalau orang misalnya mengendari kendaraan normal, orangnya bagus, ya normal, nggak ugal-ugalan, standar. Saat nerempet orang meninggal. Apakah yang bagus keluarga korban memaafkan orang tadi? Jawabannya dilihat dulu. Kalau si mayat ini tulang punggung keluarga dan dia anaknya masih kecil punya utang misalnya, punya utang, maka tidak boleh ahli waris untuk memaafkan. Sama kan bayar utangnya dia. Dia sudah mati sekarang. Dan meninggal. Yang kedua. Ada orang dia mengendari kendaraan. Bagus. Standar. Kemudian nyerempet orang. Meninggal. Orang yang meninggal ini gak punya utang. Dia tulang punggung keluarga punya anak yang masih kecil-kecil. Siapa yang memaafkan mereka? Maka keluarga korban tidak boleh memaafkan orang ini. Didenda maksudnya dituntut. Ya dituntut. Ya. Bayar diat, bayar tebusan. ini punya anak masih kecil-kecil, sementara enggak ada yang beri nafkah anak-anaknya, keluarganya sahabat, sudah mati dia. Maka keluarga korban tidak boleh memaafkan. Ketiga, seorang mengendarai kendaraan, dia bagus, standar, kemudian qadarullah ma syaa fa'al, menyebabkan orang meninggal. Orangnya enggak punya utang, ya. Keluarganya sudah besar-besar, anaknya sudah kecukupan, ya kan? Maka yang ini, yang ketiga ini, sebagusnya keluarga korban memaafkan. Jadi memaafkan pun ada tahapannya. Kalau pertama tadi, kamu gunjing seorang atau yang gampang lah kayak gini ya. Ini maaf saja mungkin ada yang pernah melakukan. Waktu sekolah SMP atau SMA biasa ya beli gorengan, beli 5, ngomongnya 3. Kan 2 enggak dibayar kali 3 tahun. Itu berapa tuh? Ya kan? Rata-rata 2.000 kali 3 tahun berapa itu? Ya kan? Banyak itu. Sekarang ente sudah sadar, ya Allah. Saya dulu kok gini sama orang. Ya harusnya saya bayar 5 kok saya bayar 2. Orangnya masih ada. Warungnya pun mungkin masih ada. Tapi kamu, kalau misalnya terus terang, Bu atau Pak, dulu saya sering ini, dia ngambil gorengan, dia 5, saya bilang 3. Misalnya, kamu ingin membayar atau ingin minta kehalalan, jadi masalah, maka jangan seperti itu caranya. Ya, kamu kira-kira berapa selama sekian tahun kamu ngambil, kemudian kamu titip saja sama orang, tolong ini ada orang dulu utang sama ibu di sini, ini bayar gitu aja sudah. Enggak selesai kan? Yang diinginkan kan hak orang tadi apa? Terbayar itu kan? Tidak harus kamu ngerti sosoknya, atau tidak harus ngerti sosok kamu. Yang penting utang kamu terbayar. Itu caranya. Karena kalau kamu terus terang mungkin jadi masalah, dilaporkan dengan polisi mungkin kamu jadi terepotkan. Malah ini ya madharat. Fa in tazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Jadi sebelumnya terkait dengan masalah agama ini dibangun di atas kemaslahatan. Misalnya banyak dari ibadah-ibadah dalam Islam ini yang diperintahkan dikerjakan secara berjamaah. Salat lima waktu misalnya. Ini juga karena kemaslahatan dari salat jamaah banyak sekali. Dari si pahala dilipat gandakan daripada salat sendiri. Sisi sosial kemasyarakatan, seorang sering bertemu dengan saudaranya, dekat fisiknya, dekat pula hatinya. Dengan seorang salat jamaah, dia akan peka terhadap saudara-saudaranya. Orang biasa kelihatan, kok gak kelihatan? Nggak ditanyakan, mana fulan? Nggak ada yang beritahu, fulan sedang sakit. Mungkin jamaah masjid itu, ayo kita akan mengatakan, ayo kita jenguk fulan. Ini faedah dari jamaah. Belum lagi berangkatnya seorang dari rumah ke masjid, dengan jalan kaki terutama ini sudah mewakili olahraga. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lain. Kemudian sesuatu yang dikerjakan dengan barang-barang akan lebih ringan daripada kalau itu sendiri. Coba Anda rasakan. Ketika puasa Ramadan, di bulan Ramadan itu enteng. Jadi ketika Anda punya utang puasa Ramadan 2 hari, 3 hari, ente bayar di bulan Syawal, berat banget. Kenapa ketika orang pada makan, pada minum, ente puasa? Ini kan seolah-olah kayak melawan arus ya kan, ini berat. Sehingga sesuatu yang dikerjakan dengan berjamaah akan lebih ringan daripada kalau dikerjakan sendiri-sendiri. Ini juga termasuk maslahat. Kemudian fa in tazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Kalau bertabrakan sejumlah dari kemaslahatan, tidak bisa dikerjakan. Semuanya harus ada yang dikorbankan. Yuqaddamul a'la minal masalih, maka didahulukan yang maslahatnya lebih besar. Kamu masuk masjid ingin sholat sunnah, tapi iqamat sudah dikumandangkan. Maka tinggalkan sholat sunnah, masuk ke dalam sholat jamaah dengan imam. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Kalau sholat sudah diikomati, yang iqamah telah dikumandangkan, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Dan dulu nanti peradaan dilanjutkan sebentar. Baik. Adalah. Baik, kalau kita dihadapkan pada dua kemaslahatan di mana kita tidak bisa untuk melakukan kedua-duanya, harus mengorbankan salah satunya, maka yang dilakukan yang paling tinggi kemaslahatannya. Kalau seorang dia itu punya utang puasa Ramadan misalnya, kemudian dia ingin puasa Senin Kemis, maka dahulukan membayar utang puasa Ramadan. Karena yang wajib lebih disenangi daripada yang sunnah. Yang wajib lebih disukai oleh Allah ketimbang yang sunnah. Lebih didahulukan daripada yang sunnah. Demikian pula kalau misalnya sesuatu yang satu ibadah, ada yang sifatnya manfaatnya luas dengan ibadah yang manfaatnya terbatas, maka didahulukan yang manfaatnya luas. Kamu misalnya ada waktu cuma sebentar, ya, misalnya kamu bangun, ya, misalnya jam 3 malam, pas waktu itu harus syekh, sementara kamu ingin witir. Jadi kalau kamu witir tertinggal dari darasnya syekh misalnya, maka dahulukan mengikuti daras pelajaran syekh daripada witir. Kenapa? Kalau kamu salat witir, maslahatnya untuk kamu sendiri. Jadi kalau kamu mengikuti daras pelajaran syekh, faedahnya untuk kamu dan untuk orang lain. Sesuatu yang maslahatnya itu luas didahulukan dari yang masalahnya terbatas. Makanya kalau ada orang badui, orang pedalaman datang ke kota membawa barang, ingin menjual di kota, maka orang kota tidak boleh menjualkan barang dia, walaupun itu saudaranya, enggak boleh menjualkan. Kenapa? Orang badui yang dia dari pedalaman datang ke kota, dia akan menjual barang dengan harga sederhana. Jago dia jual 40 ribu, padahal kalau di pasar sampai 100. Dibagi dia 40 ribu, udah lumayan ini, orang badui kan. Nah, saudaranya yang ada di kota, kasihan ini saudara saya dari badui bawa ayam, sudahlah kamu duduk di sini saja, saya jualkan. Maslahat kan untuk badui ini, karena harga ayam jadi mahal kan. Tapi maslahatnya hanya untuk badui ini. Adapun kalau badui itu yang jual sendiri di pasar, masalahnya untuk masyarakat secara umum. Mereka terluaskan dengan harga yang murah, yang sederhana. Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan yang terbatas. Sementara bagi orang badui, misalnya 40 ribu sudah cukup banget itu, sudah merasa untung ya, kan melihara ayam dia lepas. Sehat, setelah gede kemudian dia bawa ke pasar. Taruhlah dia jual 40 ribu, itu sudah luar biasa, sudah merasa untung. Jadi kemaslahatan yang luas didahulukan daripada yang sifatnya terbatas. Ente berangkat untuk sholat subuh. Ente belum sholat qobliyah subuh. Berangkat dengan atalah, saya mau sholat qobliyah subuh di masjid. Di tengah jalan kamu melihat ada dua pemuda sedang kelahi. Kamu melerai. Tapi kalau kamu melerai, kamu tertinggal dari sholat qobliyah subuh. Datang ke sana sudah qomat. Maka lerai saja. Dan itu masyarakatnya lebih besar daripada itu sholat qobliyah subuh. Itu masyarakatnya kita sendiri. Jadi dengan melerai, ya, maka ini besar sekali pahalanya. Madarat terhindar. Kemudian sholat qobliyah subuh bisa dikodoh nanti. Ya, setelah terbit matahari misalnya. Adapun ini kalau dibiarkan, oh, takut nanti mereka ya pada luka semua, melerai. Dulu pernah Rasulullah alaihi salatu wasalam waktu itu sahabat Bilal sudah memandangkan adzan. Para sahabat sudah datang masjid, nunggu lama sekali Rasul enggak datang-datang. Sampai sahabat Bilal mengatakan kepada Abu Bakar, mau gak aku menjadi imam? Ini Rasul lama sekali gak datang. Bahkan mengiyakan, karena sudah lama banget. Ketika iqamah dikumandangkan, Abu Bakar maju, ngimami, Rasul datang. Abu Bakar ingin mundur. Kata Rasul, anna kana, tetap kamu di situ. Tetap kamu menjadi imam. Ternyata disebutkan bahwa Rasul alaihi as-salatu wassalam habis mendamaikan beberapa orang yang sedang terjadi perselisihan. Ya, terkadang ada amalan yang utama ditinggalkan dengan mengerjakan yang utamanya biasa. Karena amalan yang biasa itu memiliki faedah besar. Contoh, seutama-utama zikir itu qiraatul Quran. Quran lebih utama daripada zikir. Tapi terkadang zikir lebih utama dari qiraatul Quran. Selesai salat fardu, itu yang utama kamu zikir baca tasbih, tahmid, takbir atau baca Quran? Tasbih, tahmid, dan takbir. Padahal secara umum tilawatul Quran lebih utama dari zikir. Namun untuk waktu seperti ini yang utama adalah zikir. Bahkan baca Quran terkadang dilarang, seperti kita sujud atau ruku. Ini dilarang baca Quran ketika sujud atau ruku. Kemudian terkadang ada amalan yang biasa namun di hati lebih maslahat, ya, daripada amalan lainnya, maka lakukan. Contoh, kalau kamu misalnya sedang kondisinya apa, butuh sekali kepada ya sesuatu yang saat maslahat antara doa atau baca Quran, maka di sini doa. Terus sekali supaya utang kamu terbayar, sudah hampir 2 hari lagi mau jatuh tempo ini, sudah berusaha tapi belum cukup. Ya, di sini doa yang lebih utama, ya kan? Sekarang mana lebih utama antara tasbih dengan istighfar? Ibnul Jauzi rahimahullah pernah ditanya, kata Ibnul Jauzi, kalau orang banyak dosa itu lebih bagus istighfar daripada tasbih. Karena sesuatu yang kotor lebih berhak untuk dicuci daripada dihiasi. Yang itu. Kalau kita ini banyak dosa, lebih banyak istighfar lah. Tasbih ibaratnya menghiasi, istighfar ibaratnya membersihkan. Nah, kalau kita ini kotor ya, banyak-banyak apa? Melakukan pembersihan itu apa? Istighfar. Ala kulli hal, kalau di sana ada 2 kemaslahatan, 2 hal yang sama-sama baik, namun tidak bisa dipadukan, tidak bisa digabung, harus dikorbankan salah satunya, maka lakukan yang maslahatnya lebih besar. Kami ingin puasa sunnah Senin Kamis, tapi kamu kedatangan tamu keluarga dari jauh luar pulau. Yang tamu tadi butuh sekali kepada suguhan makanan yang mereka besar kemungkinan berat untuk menyantap kalau kamu dalam badan puasa. Batalkan saja puasa sunnah kamu. Dalam rangka ikramud duyuf. Dalam rangka memuliakan apa? Tamu. Ini tamu yang jarang kamu ketemu. Ini keluarga kamu dari jauh. Yang kalau mereka makan, kamu gak ikut makan rasanya gimana? Sudah batalkan saja puasa sunnah kok. Sedangkan ini para tamu, ya mungkin mereka akan bahagia kalau kamu ikut makan. Bahkan kalau kamu gak ikut makan, mungkin mereka gak jadi makan. Sudah batalkan saja puasa kamu. Kalau ada yang bertanya, apa boleh batalkan amalan? Bukankah Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum? Janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Jawabannya, membatalkan amalan yang kayak apa dulu? Kalau seorang membatalkan amalan untuk sesuatu yang lebih utama, boleh. Adapun yang dimaksud membatalkan amalan, yang dilarang adalah dengan melakukan pembatal-pembatal amalan. Dari syirik, dari riya, dari pembatal-pembatal amal itu yang dimaksud. Kalau memberi misalnya mengungkit-ungkit pemberian, walau tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Baik. Di terakhir kita sampai pada masalah, kalau kemaslahatan atau kebaikan itu berdesak-desakan atau kita dihadapkan kepada melakukan satu kebaikan dan harus meninggalkan salah satunya karena tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka lakukan yang lebih besar kemaslahatannya, lebih besar pahalanya. Ini kalau kebaikan. Nanti sebaliknya, ya, kalau itu kejelekan, dihadapkan kepada harus melakukan salah satunya, lakukan yang terkecil kejelekannya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.